Kita masih berbicara tentang hadis yang cukup terkenal, yaitu hadis Irbad bin Sariyah. Yaitu ketika Rasulullah SAW memberikan wasiat atau nasihat yang sangat mengena di hati-hati para sahabat, darafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub, gemetar hati-hati mereka, bercucuran air mata mereka, mereka pun berkata, "Ausina, berikan wasiat pada kami." Maka Rasulullah SAW, sebagaimana yang pernah diajarkan prinsipnya, "Idza stansahaka fansahhu," kalau ada yang meminta nasihat, berilah nasihat. Maka Nabi tidak pernah menolak kalau ada yang menyatakan, "Berikan wasiat kepadaku atau berikan nasihat kepadaku." Hakul muslim alal muslim. "Idza stansahaka fansahhu." Maka Nabi menyatakan, "Usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasyi fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Fa 'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa 'udu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsati al-umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah." Yang sedang dibahas adalah kalimat kullu bid'atin dalalah. Setiap kebid'ahan adalah sesat. Qala wa min dhalikal qasas, di antara kebid'ahan adalah al-qasas. Wa qad sabaqa qawlu Ghadif ibn al-Harith, dan sudah lewat pendapat atau ucapan Ghadif ibn al-Harith, "Innahu bid'atun." Wa qala al-Hasan, berkata al-Hasan al-Basri, "Al-qasasu bid'ah." Dongeng-dongeng itu bid'ah. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Ada beberapa qasas, qasas itu julukan bagi tukang cerita. Dia bisa membuat cerita-cerita yang memberikan faedah-faedah. Fawaid, hikmah. Yang katanya, atau mereka biasa kumpulkan dalam judul kisah-kisah hikmah. Atau biasanya diberi judul kisah-kisah sufi begitu. Karena memang yang sering memakai itu adalah sufi. Kalau kisahnya adalah sejarah yang benar-benar terjadi, enggak ada masalah. Itu justru pelajaran memang. Kita kisahkan bagaimana kisah Rasulullah, kisah para sahabat, kisah Umar, kisah Abu Bakar, kisah-kisah yang memang ada dalam Quran dan Sunnah, atau kisah-kisah sejarah. Walaupun sejarah para ulama. Lihatlah bagaimana Imam Ahmad, lihatlah bagaimana Imam Fulan bin Fulan. Tapi yang jadi masalah, bagaimana dengan kisahnya Syibili? Tokoh sufi yang berkata, "Aku pernah berjalan kemudian mendengar suara Syibli, Syibli, kun misli. Syibli, Syibli, kun misli. Wahai Syibli, jadilah sepertiku, seperti aku." Dicari-cari enggak ada manusia kecuali pohon mangga. "Apakah aku akan menjadi seperti engkau wahai pohon mangga sedangkan aku manusia dan engkau pohon?" Dijawab oleh pohon mangga tadi, "Kun misli. Jadilah seperti aku. Aku dilempari manusia dengan batu, tapi aku membalas mereka dengan buahku." Ini masyhur kisahnya di kalangan sufi khususnya. Kemudian si Syibli menjawab, "Tapi mengapa engkau berakhir di dalam api? Karena pohon bagaimanapun ujung-ujungnya jadi kayu bakar nantinya. Engkau berakhir dalam api, jadi kayu bakar. Itu karena kesalahanku. Aku mengikuti arah angin. Angin dari kanan aku ke kiri. Angin dari kiri aku ke kanan. Akhirnya aku dibakar di atas api." Nah, dari kisah ini begitu. Ada faedah. Khamil bin A'azakumullah dan lain-lainnya. Dari kisah-kisah sufi yang seperti itu. Barakallahu fiqh. Apa hukumnya? Para ulama menyatakan bid'ah. Wal-qasasu bid'ah. Tetapi kemudian ada yang menyatakan ni'matul bid'ah. Sebaik-baik bid'ah. Kalau kisah itu hak, kisah itu bagus. "Kam min da'watin mustajabah wa hajah maqdiyah wa akhun mustafad wa innama 'ana ha'ula bi annahu bid'ah al-hay'ah al-ijtima'iyah." Tetapi betapa banyak doa yang dikabulkan, betapa banyak hajat yang ditunaikan, betapa banyak seorang saudara yang bisa mengambil faedah. "Innama 'ana ha'ula bi annahu bid'atul hay'ah al-ijtima'iyah." Sesungguhnya yang dimaksud bid'ah oleh mereka para ulama tentang kisah-kisah yang benar-benar terjadi, tentunya bukan dusta, adalah perkara hay'ahnya, al-ijtima'iyah. Tidak pernah ada majlis-majlis cerita di zaman salaf. Tapi di zaman-zaman khulafa terjadi majlis-majlis cerita. Kadang ceritanya benar, kadang ceritanya bukan tidak benar, tetapi cerita yang sifatnya katanya, yang dijuluki dengan kisah Bani Israel. Wallahu a'lam benar atau tidak benar. Bentuk seperti itu, mereka katakan baru. Kami enggak pernah mengalami yang seperti itu. Yang lain menjawab, nikmatul bid'ah. Kalau itu bid'ah, itu sebaik-baik bid'ah. Karena memiliki faedah. Betapa banyak orang yang akhirnya berdoa dengan kisah tadi, berlinangan air mata, kemudian berdoa meratap dan dikabulkan doanya. Betapa banyak orang yang dengan kisah itu mendapatkan faedah. Innama ana, dari kata ya'ni, fi'il madinya ya. Ana, fi'il mudaranya ya'ni. Wa innama ana ha'ula, yang mereka maksudkan adalah bid'ah dalam bentuknya al-ijtima'iyah alaih. Dalam keadaan dikumpulkan manusia di satu majlis, kemudian dikasih cerita-cerita yang katanya cerita yang membuat luluh hati mereka. Ya akhirnya. Fi waqtin muayyan, juga ditentukan di waktu tertentu. Fa inna Nabi SAW lam yakun lahu waqtun muayyan. Nabi tidak memiliki waktu tertentu untuk mengadakan seperti itu, apalagi untuk menceritakan cerita-cerita ala ashabihi fi ghaira khutbatir ratibah, kecuali khutbah yang rutin dalam Jumat wal a'yad, dalam Jumat-Jumat atau hari raya-hari raya. Wa inama kana yadhkuruhum yudzakiruhum ahyanan, kadang-kadang Nabi memperingatkan mereka dengan kisah Bani Israel atau dengan kisah-kisah yang tentunya hak. Aw inda hudusi amrin, atau ketika terjadi sesuatu, yahtaju ila tadhkiri inda, yang dibutuhkan saat itu adalah mengingatkan mereka tentang kisah yang telah lalu. Misalnya seperti Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu ta'ala anhu, dalam keadaan tersiksa melepuh badannya diikat kepalanya, ya Rasulullah, doakan agar aku mendapatkan keselamatan dari adab ini, dari fitnah ini. Maka Nabi mengisahkan bahwa orang sebelum kalian, ada yang digergaji dengan gergaji dari besi, ada yang diparut dagingnya dari tulangnya, sehingga terpisah dagingnya dari tulangnya, dan itu tidak mengeluarkan mereka dari agama. Ini dikisahkan oleh Nabi kepada Khabbab bin Al-Arad agar dia merasa bahwa apa yang dia alami itu kecil dibandingkan dengan apa yang dialami oleh mereka-mereka yang dulu. Ini barakallahu fikum, kadang-kadang tidak ada waktu tertentu. Dikisahkan kadang-kadang, enggak ada dikhususkan acara kisah-kisah hikmah. Enggak ada. Thumma inna sahaba istama'u ala ta'yin waqtin lahu kama sabaqa 'an Ibn Mas'ud annahu kana yudzakkir ashabahu kull yawmil khamis. Tapi para sahabat kadang berkumpul pada waktu tertentu, kemudian mereka tentukan untuk mengingatkan mereka dengan nasihat-nasihat. Seperti Ibn Mas'ud menceritakan bahwa beliau memberikan peringatan kajian itu setiap hari Kamis. Kull yawmil khamis. Tidak mengapa. Wafi sahih al-Bukhari, disebutkan dalam sahih Bukhari dari Ibn Abbas, qala hadith an-nas kull jum'ah marratan, fa in abaita fa marratain, fa in aktarta fa thalathan, wa la tumill an-nas. Kata Ibn Abbas, sampaikan pada manusia hadis setiap hari Jumat saja, atau satu Jumat sekali, satu Jumat atau satu pekan. Hadithin nas kulla jum'atin marrah. Ajak bicara manusia dengan ilmu, beri kajian mereka, beri peringatan, sepekan sekali saja. Kalau engkau menolak, ya silakan dua kali. Kalau engkau menolak, silakan tiga kali. Tetapi jangan membuat bosan manusia. Jangan membuat manusia bosan. Wabil musnad, dalam musnad, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, annaha wassat qasa ahlil Madinah. Bimitsli dzalik. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Aisyah pun pernah memberikan wasiat. Qas ahli Madinah bimitsli dzalik, yaitu para qas, para tukang cerita atau tukang menyampaikan kisah-kisah Bani Israel dan sebagainya, untuk menyampaikannya waktu tertentu saja, jangan setiap hari atau jangan sering-sering. wa ruya anha annaha qalat li Ubayd ibn Umair hadditsin nas yawman. Bahwa Aisyah pernah juga menasehati seorang yang bernama Ubayd ibn Umair, sampaikan pada manusia hadis itu sekali saja. Wada'an nas yawman, ajarkan sehari, tinggalkan sehari. Maksudnya dijarangkan sehari menyampaikan hadis, sehari tidak. Padahal ini hadis bukan dongeng. Dongeng sudah muttafaq. Di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah melarang dan menangkap tukang-tukang dongeng. Tapi ini yang dimaksud hadis, jadinya sampaikan hadis, sampaikan ilmu. Sehari kemudian kosong, sehari kemudian kosong. La tumil lahum, kata Aisyah, jangan bikin mereka bosan. Wa ruwiya an Umar ibn Abdul Aziz annahu amara al-qass, di sini fa'il ya. Jadi qass yaqussu qassun. Tapi di sini dia dalam keadaan maf'ul, jadi maka dia nasab mansub. Amara al-qass an yaqass kulla thalathati ayyam. Bahwa hendaklah mereka para qass, para tukang menceritakan kisah-kisah masa lalu, hendaklah menceritakannya atau menyampaikannya kulla thalathati ayyam marratan, setiap 3 hari sekali saja. Wa ruwiya anhu annahu qala lahu rawihin nas, kata Umar bin Abdul Aziz, rawihin nas, istirahatkan manusia. Wa la tuthqil alaihim, jangan beratkan mereka. Wa da'il qasas yawm as-sabt wa yawm as-thulatha, biarkanlah kisah-kisah itu disampaikan pada hari Sabtu dan hari Selasa saja. Memang kadang-kadang manusia dinasehati dengan sekian dalil kurang mengena, ketika disampaikan dengan kisah mengena kadang-kadang. Kadang-kadang manusia bosan kalau kajiannya serius dalam bentuk perintah larangan, halal haram. Ketika disampaikan kisah, wah, hadirnya 3 kali lipat yang datang. Sebagaimana kajian sirah, masya Allah, yang datang banyak. Mengapa? Karena asik, kayak diceritain begitu. Padahal itu juga pelajaran dan itu juga ilmu. Kalau kisah-kisah sejarah Islam, sejarah Nabi, sejarah Rasul, tenang. Barakallahu fikum, tetapi jangan terlalu sering, jarangkan. Waqad rawal Hafidh Abu Nu'aim, saya ingat Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, pernah diusulkannya, Syekh, engkau sudah mengajarkan kami hadis, fiqih, aqidah, tafsir, kenapa enggak mengajarkan kami sirah? Kata Syekh, perlu aku jawab? Iya Syekh, aku sampaikan alasanku. Adapun sirah cukup dibaca. Kalau diterangkan fikihnya, masuk fikih. Kalau diterangkan istimbatotnya, maka itu adalah ilmu fikih. Kalau engkau bahas akidahnya, itu akidah. Kalau ila akhirnya. Maka kalau mau sirah, ya ceritakan saja. Baca. Pilih diantara kalian yang paling bagus bacaannya. Duduk di sini, saya dan kalian ikut dengar bersama-sama. Cukup. Diceritakan saja. Baca, selesai. Tapi kalau diterangkan, berarti hukumnya sunnah, hukumnya wajib, berarti fikih. Berarti ini menunjukkan tauhid, itu berarti akidah. Begitu kan. Jadi cukup dibaca. Barakallahu fikum, itu qawluhu rahimahullah. Wa qad rawa al-Hafiz Abu Nu'aim fil Hilyah wa huwa sahihun 'an al-Imam Syafi'i, dengan sanadnya dari Ibrahim ibn al-Junaid. Haddatsana Harmalah ibn Yahya qala sami'tu al-Syafi'i, aku mendengar al-Syafi'i rahimahullah berkata, yaqul al-bid'atu bid'atani, yang namanya bid'ah itu ada 2. Bid'atun mahmudah wa bid'atun madmumah. Ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang tercela. Fama wafaqa sunnah fahuwa mahmudun, apa yang mencocoki sunnah maka itu adalah bid'ah yang terpuji. Wa ma khalafa sunnah, apa yang menyelisihi sunnah fahuwa madmumun, maka itu tercela. Wahtajja biqawli Umar ni'matul bid'ah hadihi atau hiya. Kemudian Imam Syafi'i berhujjah dengan ucapan Umar, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Barakallahu fikum. Disinilah ya, terjadinya perselisihan, kesalahpahaman beberapa ulama setelahnya. Hadis menyatakan kullu bid'atin dalalah, semua bid'ah adalah sesat. Sedangkan beberapa imam seperti Imam Syafi'i, dan itu sahih. Kalau kalian kemudian mengingkarinya, memalukan. Mereka akan bisa bawakan kitab-kitab Imam Syafi'i kepada kalian. Sekarang, barakallahu fikum, ahlu sunnah mempelajari kitab-kitabnya. Ternyata ahlu bid'ah pun mempelajari kitab-kitab mereka. Bukan kitab Imam Syafi'i yang saya maksud. Tapi kitab-kitab ahlul bid'ah yang menukil dari para ulama tadi sepotong-sepotong. Kalau saja lengkap, enggak masalah. Akan dipahami dengan baik. Mereka akan bisa bawakan kalimat-kalimat seperti ini. Mereka akan bilang dalam kitab Jamil Ulum wal Hikam, di dalam kitab dalam kitab akan bisa bilang begitu. Bahwa bid'ah itu ada dua. Tidak semuanya jelek. Padahal ketika dipahami, yang dimaksud bid'ah ada dua adalah ada bid'ah yang syar'iyah, yang ini semuanya sesat. Ada bid'ah lughawiyah, yang kadang itu tetap di dalam sunnah dan tetap terpuji, tidak tercela, karena bid'ahnya hanya dari sisi bentuknya saja. Seperti bentuk tadi, dikumpulkan dalam satu tempat, kemudian dikisahkan cerita-cerita. Di zaman Nabi tidak ada seperti itu. Maka dikatakan bid'ah. Tapi kalau kisah-kisah itu hak, nikmatul bid'ah, sebaik-baik bid'ah. Kenapa? Apakah akan kita katakan bid'ah kajian Selasa pagi? Kita akan katakan, kalau ini bid'ah, ini sebaik-baik bid'ah. Kajian hari Ahad, kajian malam Sabtu, kajian malam Jumat, bagaimana? Bid'ah? Rasulullah SAW tidak pernah dulu membuat acara-acara hari Selasa. Apa dalilnya? Kenapa milih hari Selasa? Itu kan cuma kita lihat yang bisa hari itu, mampunya hari itu, selesai. Tidak ada kaitannya. Berarti itu lughawiyah, na'am. Itu hanya secara bahasa, memang dulu tidak ada seperti itu. Tetapi dari sisi lain, itu adalah perkara kajian ilmu yang kapan saja, di mana saja, silakan. Ini barakallahu fikum yang perlu kita cermati. Bahwa Imam Syafi'i pernah berkata, disebutkan riwayatnya sahih dari Imam Syafi'i. Qala bid'atun al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua. Ada bid'atun mahmudah, ada bid'atun madzmumah. Wa muradu Syafi'i. Ini yang penting. Kalau riwayatnya benar dari Syafi'i. Tapi ma muraduhu rahimahullah. Wa muradu Syafi'i rahimahullah. Ma dakarna min qablu. Ada pun yang dimaukan oleh Imam Syafi'i adalah seperti yang sudah kita bahas. Kalau mau diberikan contoh-contohnya, maka contohnya adalah dikumpulkannya para sahabat untuk sholat tarawih berjamaah. Contoh kedua, dikumpulkannya Al-Quran. Contoh ketiga, disatukannya dengan bahasa Quraisy. Apakah terjadi zaman Rasul? Dikumpulkan saja belum waktu itu. Itu kan baru. Tetapi apakah bertentangan dengan ayat yang menyatakan inna alaina jam'ahu wa qur'ana, kamilah yang akan mengumpulkannya dan kami yang akan membacakannya. Artinya Allah akan menakdirkan bahwa itu dikumpulkan nantinya. Ini sudah isyarat. Bolehnya dikumpulkan Al-Quran. Barakallahu fikum. Qala annal bid'ah al-madmumah ma laysa laha aslun minas syari'ah. Bid'ah yang tercela adalah bid'ah yang tidak memiliki asal dalilnya. Atau tidak memiliki aslun. Tidak memiliki dalil yang yurja' ilaih, yang bisa dirujuk kepadanya. Wahiyal bid'atu fi itlaqi syara', dan ini kebid'ahan kalau disebutkan secara mutlak. Yang namanya bid'ah adalah jelek, bid'ah yang mana? Yang ini. Yang bertentangan dengan dalil, yang bertentangan dengan hujjah, yang bertentangan dengan ayat dan hadis, yang enggak pernah diajarkan, enggak pernah disuruh, enggak pernah dicontohkan, maka itulah bid'ah secara mutlak. Kalau ada seorang yang berkata, bagaimana bid'ah? Jelek. Karena memang utliqa. Ida utliqa kalimat bid'ah. Ida utliqat. Fal muradu bihi bid'atun syar'iyah. Wahuwa dalalah. Bid'ah secara syar'i. Yaitu sesat. Kullu bid'atin dalalah. Dalilnya cukup banyak. Tetapi kalau bicara tentang yang bukan bid'ah yang sesat tadi, harus ada qaidnya. Tadi kan mutlak. Bid'atun. Harus ada kaitnya. Bid'atun mahmudah. Atau bid'ah lughawiyah. Atau bid'ah. Ada keterangan berikutnya. Kalau bid'atun atau al-bid'atu. Maka yang dimaksud yang jelek. Baik. sebagaimana disebutkan kalau seorang menyebutkan Ibnu Umar, pasti yang dimaksud adalah Abdullah Ibnu Umar bin Khattab. Padahal anaknya Umar banyak. Apakah boleh kita menyebutkan Ibnu Umar, ternyata yang dimaksud bukan Abdullah, ternyata Abdurrahman, atau ternyata anaknya yang lain. Siapa lagi anaknya? Barakallahu fikum, tidak bisa. Kalau sudah utliqa Ibnu Umar, ya Abdullah. Walaupun anaknya Umar banyak. Kenapa? Karena itu yang sudah terkenal. Demikian pula kalimat bid'ah. Kalau al-bid'ah, itu yang jelek. Sudah yang jelek. Kalau mau yang bagus atau yang baik, yang tidak bertentangan, jangan bid'ah secara mutlak. Beri qaid. Kasih qaid. Wa ammal bid'atul mahmudah. Adapun bid'ah yang terpuji. Wahia. Fama wafaqa sunnah. Apa yang mencocoki sunnah. Yani maka nalaha aslun minas sunnati yurja'ilai. Yang memiliki asal muasal dalam sunnah yang bisa dirujuk. Seperti sholat berjamaah tarawih tadi. Kalau mau dikatakan bid'ah, karena memang di zaman Abu Bakar, di zaman sampai selesai zaman Abu Bakar, tidak terjadi. Di zaman Umar, terjadi. Baru saat itu muncul lagi. Tapi apakah pernah Rasulullah SAW mengadakan sholat diikuti oleh para sahabat? Terjadi. Walaupun cuma sekali, dua kali, atau tiga kali, tapi itu terjadi. Yang pertama sedikit, kedua semakin banyak, ketiga semakin banyak, keempat penuh masjid, Rasulullah SAW tidak keluar. Khawatir diwajibkan. Ya Rasulullah, kami menunggu-nunggumu tadi malam, tapi engkau tidak keluar. Aku khawatir akan diwajibkan atas kalian. Kekhawatiran ini setelah Rasulullah wafat sudah enggak ada. Karena sudah ada al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini sudah disempurnakan agama kalian. Sudah selesai. Enggak mungkin ada perubahan lagi yang tadinya tidak wajib, enggak ada. Sehingga dihidupkan kembali boleh. Tidak mengapa. Itu yang dimaksud. Walaupun tidak pernah terjadi sebelumnya, tetapi ini bukan bertentangan karena pernah Rasulullah SAW mengerjakannya walaupun sekali. Berarti di mana dikatakan bid'ahnya? Kalau itu berarti bukan bid'ah. Dikatakan bid'ahnya karena itu terus menerus satu bulan. Sedangkan Rasulullah SAW sesekali saja. Loh, kenapa enggak bid'ah, enggak sesat? Tidak. Karena Rasulullah SAW punya illat. Wal hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum itu berjalan bersama illatnya. Ada illat, ada hukum. Enggak ada illat, enggak ada hukum. Apa illatnya? Illatnya khawatir diwajibkan. Maka tidak dikerjakan. Tetapi ketika sudah ada, tidak ada kekhawatiran itu, berarti illatnya tidak ada, menjadi boleh kembali. Maka dikatakan ni'matul bid'ah hadihi. Sebaik-baik bid'ah adalah hadihi. Wahtajja biqawli Umar. Sudah kelewat tadi. Wa innama. Hiya bid'atun lughatan la syar'an. Maka bid'ah tadi yang dikatakan terpuji, itu secara bahasa saja dikatakan baru. Karena memang tidak ada sebelumnya. Tetapi secara syariat itu bukan bid'ah. Sunnah. Kok bisa sunnah? Karena Nabi pernah mengerjakan. Berarti sunnah. Limuwafaqatihas sunnah. Karena mencocoki sunnah. Wa qad ruwiya 'an Asy-Syafi'i kalamun akhar yufassiru hadha. Walhamdulillah, diriwayatkan dari Syafi'i juga dalam riwayat lain yang menjelaskan ucapan beliau sendiri. Jadi yang nafsirkan bukan kita, Imam Syafi'i sendiri. Annahu qala, bahwa beliau berkata, wal muhdatsatu darban. Perkara-perkara baru itu ada dua. Ma uhditsa mimma yukhalifu kitaban, apa yang diada-adakan dengan menyelisihi kitab, atau sunnah, atau atharan, atau ijma'an. Apa yang diada-adakan menyelisihi Al-Quran, menyelisihi sunnah, atau menyelisihi asar-asar, atau menyelisihi ijma', fahadihil bid'ah ad-dalalah. Ini adalah bid'ah yang sesat. Wa ma'uhditha minal khair, adapun perkara yang diada-adakan dalam kebaikan, tidak ada perselisihan padanya, liwahidin min hadha, pada satu pun dari yang empat tadi, tidak menyelisihi kitab, tidak menyelisihi sunnah, tidak menyelisihi asar, tidak menyelisihi ijma', wahadihi muhdatsatun ghairu madzmumah, ini adalah perkara muhdats yang tidak tercela. Perhatikan, sekarang Imam Syafi'i menjelaskannya dengan istilah muhdatsat. Apa makna muhdatsat? Perkara yang baru. Perkara baru ada dua. Kalau mencocoki Quran, Sunnah, Ijma' dan asar-asar, maka itu bagus. Kalau menyelisihi, maka itu jelek. Nah, sekarang semakin terang tuh. Taib, ini ada enggak di zaman Nabi? Mikrofon enggak ada. Berarti muhdats? Iya. Apa kebetulan dengan Quran dan Sunnah? Tidak. Karena Nabi menyuruh Abdullah ibn Zaid, imlakkan pada Bilal. Karena Bilal lebih keras suaranya daripada kamu. Berarti adzan pakai mikrofon tidak beda. Walaupun ini perkara baru, tetapi Nabi menyuruh untuk keras. Dengan memilih orang yang keras suaranya, atau dengan naik menara supaya terdengar, atau dengan alat-alat yang mengeraskan suara. Tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Barakallahu fikum. Sehingga Imam Syafi'i menerangkan dalam kalimat-kalimat ini bahwa perkara muhdats, perkara yang baru, ada dua. Ada perkara baru yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, dan ada yang tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah, itulah yang dikatakan bid'atun wa dalalah. Kullu bid'atin dalalah. Tetapi kalau perkara muhdats yang tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, tidak dikatakan bid'ah secara syariat, walaupun kadang dikatakan bid'ah secara bahasa. Ini barang baru. Secara bahasa artinya barang baru. Emang barang baru. Tapi apakah bid'ah secara syar'i yang dikatakan balalah? Tidak. Itu bukan bid'ah. Bahkan nama yang lebih tepat bukan bid'ah mahmudah, bukan bid'ah terpuji. Karena memang bukan bid'ah. Nama yang lebih tepat adalah masalih mursalah. Apa masalih mursalah? Maslahat mursalah itu maslahat yang berkait dengan syariat yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya. Nabi menyuruh keras, ada maslahat yang mengeraskan, silakan. Sehingga saya cenderung pada istilahnya para ulama tentang garis di masjid, saya cenderung kepada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa itu adalah masalih mursalah, bukan bid'ah. Walaupun ada pendapat lain, pendapat Syekh Mufil menyatakan bahwa itu bid'ah. Sehingga karpet kalian itu yang ada garis-garisnya dipasang begini. Iya, karena khawatir itu jadi bid'ah. Rahimahullah, itu pendapat beliau. Tapi Syekh Utsaimin menyatakan ini masalih mursalah, bukan bid'ah. Sama dengan mikrofon. Karena mendukung kerasnya suara yang disuruh oleh Nabi, maka tidak mengapa. Garis-garis di masjid karena mendukung apa yang disuruh oleh Nabi sawu sufufakum, maka itu pun tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, alias masalih mursalah. Walhamdulillah. Ini barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Qala rahimahullah, berkata Ibn Rajab selanjutnya, waqad ruwiya wa katirun minal umuri allati hadatsat, banyak perkara-perkara yang terjadi, walam yakun qad ikhtalafa al-ulamahu fi annaha hal hiya bid'atun hasanatun hatta tarji' ila sunnah am la. Ada perkara-perkara yang terjadi. Lam yakun qad ikhtalafa al-ulama, tidak terjadi ikhtilaf para ulama tentang apakah dia bid'ah hasanah hingga bisa dirujuk pada sunnah atau tidak. Artinya itu sesungguhnya perkara baru. Tetapi para ulama tidak berselisih. Apa ini bid'ah hasanah atau bukan? Enggak berselisih. Apa itu? Faminha kitabul kitabatul hadis. Ditulisnya hadis. Ditulisnya hadis-hadis. Apakah terjadi zaman Rasul? Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, "Uktubu anni," tulislah dariku. Selain jangan la taktubu anni ghairul Quran. Atau kama qala sallam, saya ulangi. La taktubu anni ghairul Quran, wa man yaktub ghairul Quran falyamhu. Jangan menulis dariku kecuali Quran. Siapa yang menulis selain Quran, hapus. Baik, berarti siapa yang menulis hadis saat itu? Tidak ada. Tiba-tiba setelah Allah SWT wafat, ada yang menulis. Apakah itu bukan bid'ah? Bukankah itu bid'ah dolalah? Mengapa? Karena bertentangan dengan perintah Nabi. Jangan tulis dariku selain Quran. Berarti ini bid'ahnya dolalah. Bertentangan dengan ucapan Nabi SAW. Tapi ternyata mereka tidak ikhtilaf. Semua para ulama ijma. Kok bisa mereka sepakat menentang hadis? Bukan sepakat menentang hadis. Mereka sepakat memahami hadis dengan benar. Yaitu Rasulullah SAW khawatir tercampurnya Quran dengan hadis. Setelah Rasulullah wafat, Al-Quran sudah sempurna. Maka kekhawatiran itu hilang. Berarti sama dengan apa? Sama dengan yang tadi. Karena tarawih tadi khawatir diwajibkan. Setelah Rasulullah wafat, tidak ada kekhawatiran lagi. Itu satu alasan. Ada alasan lain. Ternyata Nabi secara umum menyatakan jangan tulis, tapi secara khusus tulislah. Yaitu kepada Abdullah ibn Amr ibn al-As. Anak muda, anaknya sahabat Amr bin Al-As. Yang semangat mencatat, dicatat semua ucapan Nabi dicatat. Akhirnya orang-orang Quraisy melarang. Ataktubu kulla syai'in. Sami'tahu min Rasulillah wa Rasulullahi bashar. Yatakallam fi ghadabin wa ridha. Apakah kau tulis semua ucapan Rasulullah padahal dia manusia? Berbicara kadang marah, kadang ridha. Masa dicatat semua? Bagaimana kalau sedang marah? Catat semua. Disampaikan dengan polosnya oleh sahabat yang mulia ini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku menulis semua yang kau ucapkan. Fanahatni Quraisy. Ini kesopanan beliau. Tidak menyebutkan siapa-siapanya. Nahatni Quraisy. Beberapa orang Quraisy melarangku. Dan menyatakan engkau manusia kadang berbicara, kadang marah, kadang ridha. Larangannya sesuai dengan larangan Nabi. Jangan tulis dariku selain Quran. Iya kan? Artinya sahabat di Quraisy tadi tidak salah. Siapapun orangnya tidak salah. Tetapi alasannya yang menyatakan kadang marah, kadang ridho, jangan dicatat semua. Kata Nabi, itu tidak betul. Ma kharaja minhu illa haq. Ya, tulis. Silakan kamu tulis semua dariku, karena tidak keluar dari mulut ini kecuali kebenaran. Artinya ketika marah, ketika ridho, selalu dalam kebenaran. Akhirnya beliau mencatat dalam keadaan kata Abdullah bin Amr bin Al-As, laisa baini wa bainahu ahad. Tidak ada seorang pun yang tahu antara aku dengan Rasulullah SAW saja. Ini barakallahu fikum, maka terkumpullah catatan-catatan di rumah beliau yang beliau kasih nama As-Sadiqah. Jadi lembaran-lembaran yang banyak dikasih judul As-Sadiqah. Apalagi setelah Rasulullah SAW wafat, sebelum wafatnya di akhir khutbahnya yang disebut dengan khutbatul wada', khutbah perpisahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah berkhutbah ada orang dari Yaman namanya Abu Syah. Kata Abu Syah, ya Rasulullah, aku ingin khutbah tadi. Bagaimana caranya? Aku pengin bawa itu ucapan engkau ke sana. Kata Nabi, "Uktubu li Abi Syah." Tulislah untuk Abu Syah. Mereka itu penghafal-penghafal banyak zaman itu. Allah ciptakan mereka penghafal-penghafal. Setelah penghafalannya lemah, Allah ciptakan Sony, Allah ciptakan apalagi itu, penemuan-penemuan baru untuk merekam. Karena sudah lemah hafalan kita. Dulu penghafal. Mendengar khutbah itu selesai hafal khutbahnya. Kata Nabi, "Uktubu li Abi Syah." Maka mereka yang hafal tadi menulis ucapan Rasulullah SAW tadi. Kemudian disampaikan pada Abu Syah, dibawa ke Yaman. Maka riwayat tentang khutbah Rasulullah SAW itu lengkap. Barakallahu fikum. Kalimat uktubu li Abi Syah menunjukkan bolehnya ditulis hadis. Artinya secara am jangan tulis kecuali Quran. Secara khusus silakan. Berarti apa intinya? Jangan sampai tercampur antara keduanya. Ini barakallahu fikum. Walhamdulillah la khilafa bainal ulama. Tidak ada ikhtilaf. Lam yakun qad ikhtalafal ulama. Tidak terjadi perselisihan para ulama ketika itu. Naha anhu Umar wa ta'ifatu minas sahabah wa rakhasa fihi al-aktsarun. Umar dan beberapa sahabat pernah melarang. Jangan. Karena masih berpaku pada kalimat Rasulullah, la taktubu anni ghair al-Qur'an. Wa rakhasa fihi al-aktsarun. Sebagian yang lainnya, bahkan yang terbanyak para sahabat membolehkan. Wastadallu lahu bi ahadits minas sunnah. Mereka berdalil dengan hadis-hadis dalam sunnah yang tadi sudah kita bacakan sebagiannya. Setelah itu mereka sepakat. Tidak lagi dikatakan penulis hadis sebagai mubtadi'un dhal, ahli bid'ah, tidak. Yang kedua, contohnya kitabatu tafsiril hadis wal Qur'an. Apa pernah ada ditulis tafsir hadis, tafsir Qur'an? Karihahu qaumun minal ulama. Ada yang tidak suka sebagian para ulama. aku tidak pernah tahu ada penulisan tafsir Al-Quran atau penulisan tafsir hadis. Tidak berani mengatakan haram, tapi karihahu, aku enggak suka. Karena tidak pernah terjadi di zaman sahabat. Wa rakhasa fihi katsirun minhum, tetapi kebanyakan mereka membolehkannya. Setelah itu mereka pun memahami, atau setelah itu mereka pun sepakat bahwa itu sama sekali bukan bid'ah. Wa kadzalika ikhtilafuhum fi kitabati ar-ra'yi fil halal wal haram wa nahwi. Demikian pula perselisihan mereka masalah penulisan pendapat. Penulisan pendapat. Imam Ahmad termasuk yang melarang. Berkata, la taktub, jangan tulis dariku kecuali hadis. Siapa yang menulis ucapanku, hapus. Jadi enggak boleh mengatakan qala Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad mengajarkan hadis. Yang dicatat, ya hadisnya. Sampaikan. Jangan tulis ucapanku. Tulis hadis yang aku sampaikan. Dengan sanadnya. Haddatsana Imam Ahmad, haddatsana fulan-fulan, bahwa Rasulullah SAW berkata begini. Itu kalian catat. Fil halal wal haram. Tapi kemudian para ulama sebagian besar menyatakan itu bukan bid'ah. Artinya para ulama sangat khawatir dari sejak para sahabat, para tabi'in dengan sesuatu yang baru, takut. Khawatir. Imam Malik dinukil oleh Imam Syatibi di dalam kitabnya Li'tusam. Menyatakan, aku tidak suka kalian setiap makan cuci tangan. Kalau sudah ada hajat, perlu cuci, silakan. Tidak. Apa maksudnya? Maksudnya jangan seperti sholat, setiap sholat harus wudu. Setiap makan harus cuci. Siapa yang mengharuskan? Nah, kalau bersih, makan. Apalagi dalam keadaan kita masih baru berwudu. Makan. Tidak harus cuci tangan. Jangan sampai seperti akidah. Ini barakallahu fikum, walaupun kita tidak sepakat bahwa itu adalah bid'ah, sebagaimana Imam Malik, tetapi maknanya para ulama dengan sesuatu yang baru itu khawatir. Jangan-jangan bid'ah. Diperiksa oleh mereka cocok apa enggak cocok dengan haji. Ini muhdats, enggak pernah terjadi. Ila akhirnya. Apakah boleh makan pakai sendok? Ada yang tidak suka. Karena dulu, tapi ada yang membantahnya bahwa pernah terjadi, walaupun bukan Rasulullah, para sahabat di hadapan Rasulullah SAW. Ini barakallahu fikum, perkara-perkara yang seperti ini ternyata berakhir dengan kesimpulan bid'ahnya lughawiyah, bukan syar'iyyah. Bid'ahnya hanya dari sisi lughawiyah, bukan dari sisi syar'iyyah. Baik, kembali kepada kitab. Wakadzalika ikhtilafuhum fi kitabati ar-ra'yi. Demikian pula perselisihan mereka tentang ditulisnya pendapat-pendapat manusia tentang halal dan haram. Wa fi tawassu'il kalam fil muamalat, dan dalam perluasan atau bertambah luasnya pembicaraan mereka dalam masalah muamalah. Wa amalil qulub, dan dalam masalah amalan qulub. Allati lam tunqal 'anil sahabah wat tabi'in, yang tidak dinukil dari sahabat dan dari tabi'in. Wa kana al-Imam Ahmad yakrahu aktsara dhalik, dan Imam Ahmad tidak menyukai kebanyakannya. Masalah mencatat pendapat, ini pendapat fulan, pendapat, enggak perlu. Cukup pendapat Rasulullah SAW dan pendapat para sahabat. Enggak perlu pendapat saya, jangan dicatat. Demikian pula masalah kebanyakan amalul qulub. Biasanya mereka sufi, dan ini cikal bakalnya ketika itu sangat fokus pada masalah hati. Pokoknya jagalah hati, jagalah hati. Bukan perkara yang tidak boleh menjaga hati, disuruh untuk menjaga hati, kan begitu. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadul jasadu kullu. Tetapi yang jadi masalah adalah tawassu'ah al-kalam fi dzalik. Tawassu'ah artinya terlalu banyak porsinya dalam sisi itu. Nabi tidak banyak dalam masalah itu. Apakah pelajaran akidah tauhid bukan perbaikan hati? Apakah usul sunnah yang kita pelajari dari kitab-kitab para ulama, kitabnya Imam Abu Utsman As-Sabuni, kitabnya Imam Al-Barbahari, apakah itu bukan memperbaiki hati? Itu semua memperbaiki hati. Kenapa harus khusus dalam masalah hati? Wa fi hadhihi al-azman allati ba'ada al-'ahdu fiha bi'ulum as-salaf yata'ayyan dhabtu ma nuqila 'anhum min dhalika kullih. Di zaman-zaman ini, zaman-zaman sekarang ini yang sudah jauh dari zaman kerasulan, yang ba'udal ahad fiha bi'ulumi salaf, yang sudah semakin jauh dari ilmu-ilmu salaf, maka ditentukanlah dengan ta'yin definisinya. Ma nukila anhum, apa yang nukil dari mereka min dalika kulli. Liyatamayyaz bihi ma kana minal ilmi mawjudan fi zamanihim, agar bisa terbedakan dengan jelas apa ilmu yang ada di zaman mereka dulu, wa ma hadatsa fi dhalika ba'dahum, dan apa yang terjadi setelahnya, apa yang ada pada salaf dan apa yang ada terjadi pada setelahnya, maka dibedakan dengan jelas dengan definisi-definisi para ulama. Fa yu'lam bidhalika sunnah wal bid'ah, dengan itu akan diketahui sunnah dan bid'ah. Maka para ulama mendefinisikan dengan sekian macam definisi yang hampir sama, saling melengkapi. Di antaranya yang namanya bid'ah adalah apa yang diada-adakan dalam agama yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW atau oleh Allah dan Rasulnya. Dalam agama, dalam masalah dunia tidak masuk. Yang diperintahkan, walaupun gak ada bentuknya, tapi Nabi perintahkan, maka tidak masuk. Karena bid'ah itu yang tidak diperintahkan, tidak disuruh. Mengeraskan suara disuruh. Dan ininya perkara dunia, penemuan-penemuan dunia. Kenapa? وقد صح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال إنكم قد أصبحتم اليوم على الفطرة وإنكم ستحدثون ويحدث لكم. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalian sungguh nanti, hari ini kalian di atas fitrah, tapi nanti kalian akan mengada-adakan perkara-perkara baru dan akan diada-adakan perkara baru untuk kalian. فإذا رأيتم, kalau kalian melihat perkara baru itu, محدثة, fa'alaikum bil hadyil awal, maka atas kalian untuk berpegang dengan bimbingan yang pertama. Ini definisinya Abdullah bin Mas'ud. Apa dari agama ini yang sudah kalian pegang sekarang ini dari sahabat, dari Rasulullah SAW, maka itu adalah agama. Tapi nanti akan muncul perkara-perkara baru dalam agama ini, maka kalau muncul, hati-hati kalian, tetap pegang apa yang pernah Rasulullah SAW pegang. Warawa ibn Mahdi an Malik, Ibn Mahdi juga berkata dari Malik, lam yakun syai'un min hadil ahwa fi ahdin Nabi, tidak pernah ada hawa nafsu seperti ini di zaman Nabi, tidak pula di zaman Abu Bakar, tidak pula di zaman Umar, tidak pula di zaman Uthman. Yang dimaksud dengan ahwa oleh beliau, ada yang apalah yang terjadi di tempatnya atau terjadi di zamannya. Munculnya Khawarij dan munculnya Syiah. Munculnya Qadariyah di Kufah. Kata beliau, ini enggak pernah ada yang seperti ini di zaman Rasulullah SAW. Maka itu adalah bid'ah. Tidak pernah ada di zaman Abu Bakar, wala Umar, wala Uthman. Munculnya di zaman setelah itu. Sampai Uthman terbunuh, muncullah Khawarij, muncullah Syiah, muncullah Qadariyah. Wa ka'anna Malikan yushiru bil ahwa ila ma hadatha min at-tafarruq. Sepertinya Imam Malik mengisyaratkan dengan kalimat hawa nafsu tadi adalah apa yang terjadi dari perpecahan manusia fi usulid diyanat, perpecahan manusia dalam perkara pokok agama. Min amril khawarij, dari pemahaman khawarij, war rawafid, rafidah syiah, wal murji'ah, wa nahwihim. Mimman takallama fi takfiril muslimin, yang mereka berbicara tentang pengkafiran kaum muslimin. Wastibahah dima'ihim wa amwalihim, menghalalkan darah mereka, menghalalkan harta mereka. Au fi takhlidihim finnar, atau pada pemahaman mereka tentang kekalnya pendosa dalam neraka. Au fi tafsiqi khawasi hadil ummah, atau menganggap fasik pada para sahabat, yang termasuk khawas hadil ummah, yang termasuk orang-orang khususnya umat ini, orang-orang istimewa. Aw aksa dzalik, atau yang sebaliknya. Ghulu za'ama anna al-ma'asi la tadurru ahlaha, yang menganggap bahwasanya kemaksiatan tidak merusak. Aw annahu la yadkhulu an-nar min ahli tauhid ahad, atau yang menyatakan tidak akan masuk neraka seorang pun yang bertauhid. Wa as'abu min dhalika ma uhditha min al-kalami fi af'alillah, dan yang lebih sulit lagi, lebih rumit lagi adalah apa yang terjadi dalam pembahasan tentang perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala dan keputusan-keputusannya dan takdir-takdirnya. Fakadzdzaba bidzalika man kadzdzab, di antaranya ada golongan yang mendustakan. Wa zama annahu nazzaha Allah bidzalika 'anidz-dzulm, yang katanya dengan menolak takdir mensucikan Allah dari kedzaliman. Kalau Allah tidak menakdirkan berarti Allah adil. Jadi juga kebid'ahan yang kata Imam Malik, ahlul ahwa, ini tidak pernah terjadi di zaman salaf. Di zaman Umar, di zaman Abu Bakar, di zaman Utsman. Kalau mimma sakata anhu nabi, apa yang nabi pun diam, as'abu min dhalik, yang lebih sulit lagi, lebih rumit lagi, adalah apa yang terjadi dari muhdatsah, kebid'ahan-kebid'ahan, kemuhdatsan-kemuhdatsan dalam bentuk pembicaraan tentang sifat Allah. Itu juga muhdats. Di zaman sahabat, mereka biasa menyatakan di tangan Allah, urusan yang di tangan Allah itu biasa. Enggak ada yang mempermasalahkan. Tapi zaman mereka, tangan Allah, enggak mungkin. Yang satu menolak, yang satu menyatakan tangan itu maksudnya kekuasaan. Yang ini salah, yang itu salah. Bahkan yang membahasnya salah. Kenapa? Karena tidak biasa dibahas. Di zaman salaf, mereka bilang tangan Allah biasa, selesai. Dan mereka yakin kalimat tangan Allah bukan bermakna tangan Allah sama dengan manusia. Ini barakallahu fikum as'ab, lebih rumit lagi. Fa qaumun nafau katsiran mimma warada fi kitab wa sunnah. Sebagian mereka menolak semua sifat-sifat Allah padahal disebut dalam Quran dan Sunnah. Wa zamu annahum fa'alu tanzihan lillah. Dan mereka menganggap, mengaku-ngaku bahwa mereka menolak sifat dalam rangka mensucikan Allah. Maha suci Allah, enggak mungkin punya tangan. Maha suci Allah, enggak mungkin Allah begini, enggak mungkin ditolak semua sifat dengan alasan mensucikan Allah SWT. Yani tanzihan lillahi amma taqtadil uqul wa tanzihu anhu. Mereka sucikan Allah dari apa yang sesungguhnya dugaan akal mereka sendiri. Kalau Allah punya tangan berarti seperti kita. Enggak mungkin. Yang bilang seperti kita kan otakmu sendiri. Kenapa kemudian sifat yang ditolak? Adapun ahlu sunnah ketika mengatakan tangan Allah, tentunya dengan keyakinan tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Waza'amu anna lazima dhalika mustahilun ala Allah. Mereka menganggap bahwa konsekuensi dari kalimat-kalimat tadi tidak mungkin, mustahil. Allah berbicara, konsekuensinya enggak mungkin, mustahil. Berarti Allah punya mulut, berarti punya lidah, berarti enggak mungkin. Nanti sama dengan makhluk. Nah, itu kan pikiran kamu sendiri. Kita tidak berkata bahwa Allah punya bibir, punya lidah, tidak. Tetapi barakallahu fikum, kalau Allah menyatakan dalam Quran berbicara, para sahabat juga mengatakan Allah berbicara, para tabi'in juga menyatakan Allah berkata, Allah berfirman, Allah berbicara, enggak ada masalah. Kenapa sekarang dipermasalahkan? Ini muhdats. Perkara muhdats. Wa qaumun lam yaktafu bi itsbatihi. Sebaliknya dari yang tadi, ya gara-gara dibahas, akhirnya yang satu ekstrim menolak, yang satu ekstrim menerima dan menetapkan. Ya tangan, Allah punya tangan, jelas tangan. Yang namanya tangan, ya tangan seperti kita ini. Harus diimani. Astagfirullah. Menyamakan dengan makhluk. Hatta asbatu bi itsbatihi ma yudhannu annahu lazimun bin nisbah ila al-makhluqin. Sampai mereka menetapkan apa yang kata mereka konsekuensinya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tangan, berarti Allah punya tangan seperti kita. Kalau Allah punya wajah, berarti ya punya wajah seperti kita. Kalau bukan seperti kita, bukan wajah, katanya begitu. Maka harus imani. Astagfirullah. Astagfirullah. Ketika perkara yang tidak dibahas di zaman salaf, kemudian dibahas di zaman mereka, pembahasannya sudah muhdats. Dan hasilnya dari pembahasan itu ekstrim kanan, ekstrim kiri. Yang satu menetapkan dengan ekstrim, yang satu menolak dengan ekstrim. Padahal sudah sejak awal para sahabat berbicara tentang wajah Allah. Ini untuk wajah Allah, ini di tangan Allah, itu biasa. Dan mereka dalam keadaan yakin tidak sama dengan makhluk. Tetapi ketika dibesar-besarkan, dibahas-bahas, akhirnya malah rusak. Malu bertanya sesat di jalan, tapi banyak bertanya sesat di jalan juga. Ini dipertanyakan, ini dipertanyakan, ini dipertanyakan. Nah, Enggak usah terlalu rinci membahas. Kayak apa tangannya? Kayak apa sifatnya? Kayak apa di atas aras? Duduk? Apa bersimpuh? Apa bersila? Wallahu ta'ala alam, maknanya istawa, bukan bersila. Siapa yang menerjemahkan bersila salah? Apakah itu terjemahan buku apa saja menerjemahkan istawa dengan salah? Istawa itu ada empat tafsir dari salaf, semuanya bermakna tinggi. Al-ulu wal-irtifa, semuanya bermakna tinggi. Artinya Allah di atas aras, begitu maknanya. Bagaimana? Tidak tahu. Yang pasti harus diimani bahwa Allah di atas aras. Seperti apanya? Jangan ditanya. Jangan kebanyakan tanya, jangan rewel. Apa yang disampaikan imani, apa yang tidak disampaikan katakan. Wallahu ta'ala a'lam. Qala wa hadhihi lawazin nafyan wa itsbatan daraja sadrul ummah 'ala as-sukuti 'anha. Konsekuensi-konsekuensi tadi, apakah ditetapkan atau dinafikan, itu di zaman salaf mereka sukut 'anha. Mereka itu diam, tidak membahas. Berarti itu enggak ada. Mereka enggak bahas seperti itu. Mereka ringkas dengan kalimat Allah tidak sama dengan makhluk. Selesai. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Wa mimma uhditsa fil ummah ba'da 'asr sahabat, dan termasuk perkara baru yang terjadi di zaman sahabat atau di belakang-belakang sahabat, setelah sahabat, wa tabi'in, bahkan setelah tabi'in, adalah al-kalam fil halal wal haram bi mujarrajir ra'yi. Muncul kebid'ahan berikutnya, yaitu dibahas perkara halal dan haram dengan ra'yu. Bukankah ini baik? Berarti halal. Bukankah ini jelek? Harusnya haram. Pakai ra'yu, bukan pakai dalil. Waraddu kesirin mimma waradat bihi sunnah. Bahkan dengan ra'yu, mereka menolak kebanyakan riwayat-riwayat sunnah. Ini hadis yang sahih. Tapi menurut saya, dibantah dengan ra'yu. Itu bid'ahnya Mu'tazilah. Wa bidzalika li mukhalafati lir ra'yi, mereka tolak semua itu sunnah-sunnah tadi karena menyelisihi ra'yu. Wal aqisatil aqliyah, ditolaknya hadis-hadis tadi atau sunnah-sunnah tadi dengan aqisah al aqliyah, dengan kias-kias akal, atau istilah mereka analogi. Wa mimma hadatsa ba'da dzalik, dan termasuk yang terjadi setelah itu, setelah sahabat, setelah tabi'in, setelah tabi'in. Apa itu? Al-kalam fil haqiqati wad-dawqi wal-kashfi. Mulai dibahas lagi. Pembahasan tentang hakikat. Hakikat iman itu seperti apa? Wad-dawq, perasaan hati. Wal-kashf, menyingkap tabir-tabir gaib. Sufi yang menyatakan kalau seorang itu masih terpaku dengan syariat, itu masih tingkat rendah. Tapi kalau sudah sampai hakikat, berarti sudah tinggi. Kenapa dibedakan? Kata mereka, kalau syariat itu hanya terpaku pada boleh, tidak boleh, halal, haram, itu saja. Tetapi kalau hakikat itu, dibalik itu apa? Misalnya, sholat. Orang yang tingkatnya hakikat, wajib sholat, haram meninggalkannya. Titik. Tapi orang-orang yang ahli hakikah, mereka akan berkata, sholat itu untuk mengingat Allah. Aqimis salata li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Maka kalau sudah ingat Allah, enggak perlu lagi sholat. Tidak harus. Yang penting itu ingatnya. Ini tingkatnya tinggi sekali. Sudah tingkat hakikat. Demikian pula puasa. Apa hakikatnya? Kalau sudah mencapai tingkat hakikatnya, enggak perlu puasa. Sehingga justru tokoh-tokoh mereka malah tidak puasa, tidak sholat, ahli maksiat. Karena menganggap tingkatnya kami beda dengan kalian. Kalian masih tingkat syariat, harus ikut syariat. Sedangkan kami tingkatnya sudah lebih tinggi. Sampai kemudian mereka berkata, sudah bisa mencapai tingkat kasyaf. Tingkat kasyaf itu, tingkat orang yang sudah bisa menyingkap tabir ghaib, bisa langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada di buku Fadailul A'malnya jamaah tabligh. Khalid bin Salamah pura-pura bodoh ketika ditanya bagaimana jamaah tabligh. Apa salahnya orang mengajak ke masjid? Cuma mengajak ke masjid. bukan cuma mengajak ke masjid, mengajak ke masjid dan mengajari kebid'ahan sufi, tarekat-tarekat, hasafiyah, naqsyabandiyah, dan sebagainya, termasuk tadi, dalam buku Fadhilul Amal tadi, meyakini ada tingkat kasyaf. Astagfirullah. Bahkan diajari dalam buku tersebut untuk syirik. Bahwa mereka-mereka para awliya, para nujaba, dan sebagainya, akan hadir di Arafah. Kalau kalian haji, mintalah pada mereka untuk menyampaikan pada Allah. Disuruh syirik dalam buku tersebut. Wallahu ta'ala alam. Apakah dia jahil beneran atau pura-pura jahil? Doktor. Tapi gak tahu. Kalau gak tahu jangan jawab. Saya gak tahu jamaah tabligh. Selesai. Apa salahnya orang mengajak ke masjid? Astagfirullah. Itu namanya bahasa politis. Bahasa politis itu sama dengan dusta. Bahasa yang begitu. Bermain-main. Waza'ama anna al-haqiqah tunafi syari'ah. Mereka katakan bahwa hakikat itu berbeda dengan syariat. Syariat itu tingkat yang rendahan. Hakikat tingkat yang tinggi. Wa anna al-ma'rifah wahdaha takfi ma'al mahabbah. Hanya ma'rifah, mengenali saja. Mengenali Allah, kemudian cinta, sudah cukup. Enggak perlu terikat syariat. Yang penting eling. Wa anahu la hajata ilal a'mal, enggak perlu beramal. Amal ini, amal itu masih belum paham mereka. Kami sudah paham. Aqimish shalah li dzikri, salat itu untuk mengingat. Kami sudah ingat. Kami sudah selalu bersambung dengan Allah Taala, katanya. Wa anahu hijab, dan bahwasanya itu terhijabi, dan kemudian dia akan bisa lepas dari hijab itu dengan berbagai macam latihan-latihan yang mereka sebut dengan riyadhah. Kalau terjemahkan olahraga. Tapi bukan olahraga. Riyadhah itu dikir-dikir yang mereka tentukan. 70 ribu kali. La ilaha illallah. Sekian puluh ribu kali ini dan sebagainya. Itu dikatakan riyadhah. Untuk melatih hati agar terus ingat Allah. Atau pendapat mereka. Au. Anna syari'ah innama yahtaju ilaiha al-awam. Adapun syariat itu dibutuhkan oleh orang awam saja. Orang awam butuh syariat, diatur begini, diatur begitu. Kami tidak perlu aturan itu sudah. Karena kami sudah betul-betul dekat dengan Allah, bahkan kami sudah menyatu dengan Allah Taala. Wa rubaman dhamma ila dzalikal kalam fi dzat was sifat. Bahkan kadang-kadang ditambah lagi pendapat pembicaraan tentang zat Allah, tentang sifat Allah, bima ya'lam qat'an mukhalafatuhu lil kitab was sunnah, yang sudah jelas penyelisihannya secara qat'an, secara tegas terhadap kitab was sunnah. Mereka cinta kepada Allah itu kata mereka, astagfirullahalazim, maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan, mereka anggap seperti cinta pada perempuan. Mereka berbicara itu seperti berbicara pada pacarnya. Aku ingin memelukmu ya Allah. Sampai na'udzubillah mereka menyatakan aku ingin bersetubuh denganmu. Ayo. Dan mereka katakan itu menyatu dengan Allah Ta'ala. Na'udzubillah syaitan rajim. Menyelisihi Quran, menyelisihi sunnah, menyelisihi ijma' salafil ummah. Wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Masalah taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma hamdaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.